Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali penjelasan Asy-Syarih Syekh Zaid rahimahullahu taala yang beliau sedang menjelaskan kalam atau perkataan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab Adz-Dzulmu Dzulumatun, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan. Yang mana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ini mengandung 4 poin faedah yang telah kita ambil 2 penjelasan. Yang pertama, yaitu yang pertama tentang hadis 6 zina, bahwasanya kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina. 6 dan al-farad, kemaluan yang mendustakan atau yang membenarkan dari itu semua. Kemudian kita masih dalam penjelasan faedah dari perkataan beliau yang kedua tentang ayat, sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang mana ayat tersebut mencakup perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Demikian juga mencakup seluruh perintah dan larangan yang ada di dalam syariat Islam, yaitu ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl. Kenapa beliau bisa menyimpulkan faedah yang agung tersebut? Nah, sebagaimana yang telah beliau jelaskan kemarin, karena beliau adalah salah satu ulama yang besar dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang memiliki keilmuan yang luas dan pemahaman yang dalam yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran atau tafsir dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membaca, mentadabburi, menelaah naam setiap ayatnya, setiap lafadznya, karena beliau paham di mana ayat tersebut diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan sebab yang menyebabkan ayat tersebut turun pada peristiwa apa, sehingga beliau betul-betul faham, sehingga beliau bisa memberikan faedah yang sangat besar kepada kita semua tentang kesimpulan yang berharga ini. Nah, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl, bahwasanya di dalam ayat tersebut naam mencakup banyak perkara, perintah dan juga larangan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil. Naam, yang namanya adil mencakup berbuat adil pada perkara-perkara yang berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala dari menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Demikian pula berbuat adil kepada diri sendiri. Al-adlu ma'an nafsi. Berbuat adil dengan jiwa. Yaitu dengan yang pertama, memaksa jiwa untuk selalu melakukan ketaatan. Dan yang kedua, al-ibti'ad anil maksiyah ayyan kana nau'uha. Menjauhi kemaksiatan, apapun itu bentuknya, baik yang besar maupun yang kecil, dan tentunya dengan melawan 3 musuh-musuh jiwa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. 3 musuh jiwa dari syaitan, demikian pula yang kedua hawa nafsu, dan yang ketiga adalah an-nafsul ammaratu bisu', jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ini perkara yang pertama atau perintah yang pertama yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita lanjutkan penjelasan beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala al-amru tsani. Perintah yang kedua dari yang ada di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90 adalah al-amru bil ihsan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Qala wal ihsanu kalimatun jami'ah tatanawalu jami'a anwa'il birri wassalah. Ihsan adalah sebuah kata yang mencakup 6 jami'a anwa'il birr, semua dari bentuk-bentuk kebaikan dan kesalehan. Semua bentuk kebaikan, kebagusan dan juga kesalehan yang ada di dalam agama Islam tentunya masuk di dalam satu kata ini, yaitu kata al-ihsan. Qala wa huwa arqa maratibi dinil Islam. Dan ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan agama Islam. Karena agama Islam punya tingkatan-tingkatan. Ada berapa tingkatannya? Qala il maratibu dinil Islami thalas. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Karena tingkatan agama Islam itu ada 3 jumlahnya. Yang pertama Islam, kemudian Iman, dan yang ketiga adalah Ihsan. Qala fal-Ihsanu akhassu minal Iman, wal-Imanu akhassu minal Islam, wal-Islamu a'ammu minal Imani wal-Ihsan. Maka tingkatan Ihsan ini lebih khusus daripada tingkatan keimanan. Dan tingkatan keimanan ini lebih khusus daripada tingkatan Islam. Jadi yang paling khususnya itu adalah al-ihsan. Nah, kemudian yang kedua iman. Kemudian yang kedua Islam. Nah, sebagaimana faedah ini pernah kita dapatkan dalam pelajaran apa? Nah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua yaitu hadis Jibril. Hadisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yang menjelaskan di situ dengan detail apa itu tingkat al-Islam dari ihsan, iman dan juga Islam. Kenapa lebih khusus? Karena seorang yang dia masuk ke dalam agama Islam, dia telah menyatakan syahadat La ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dia menjadi seorang muslim, tapi belum tentu dia mukmin sampai dia betul-betul beriman dengan arkanul sittah, rukun iman yang berjumlah 6. Dan tidak semua orang yang mukmin itu muhsin, karena ada tingkatan di sana yang lebih khusus yang namanya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sehingga seorang yang muhsin dia pasti mukmin dan muslim, tapi tidak kebalikannya. Seorang yang muslim belum tentu dia mukmin dan belum tentu dia muhsin. Qala wal islamu a'ammu minal imani wal ihsan. Dan Islam ini lebih umum daripada tingkatan iman dan ihsan. Naam, lebih umum. Qala lidza amara Allahu bil ihsani li anna man haqqaqa al ihsana faqad haqqaqa al imana wal islam. Dan Islam ini lebih umum daripada keimanan dan ihsan. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya di dalam banyak ayat-ayatnya untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Karena barang siapa yang dia telah mewujudkan al-ihsan, perbuatan baik tersebut, maka sungguh dia telah mewujudkan yang namanya keimanan dan keislaman. Qala wal maratibus salas kulluha mutalazimah akhidu ba'diha bi ba'd. Wa mimma huwa jadirun bil bayan annal ihsana mafrudun fima yata'allaqu bihuquqillahi azza wa jal minat takalif asy-syar'iyyah. 6. Dan tingkatan ihsan dan tingkatan agama yang berjumlah 3 tadi, itu hakikatnya semua adalah mutalazimah. Saling apa? Berkaitan. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Akhidu ba'diha bi ba'din. Yang mana satu dengan yang lainnya saling mengambil, saling mencakup, saling berkaitan antara 3 tingkatan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, wa mimma huwa jadirun bil bayan, dan di antara apa-apa yang layak atau yang pantas untuk dijelaskan di sini, bahwasanya ihsan mafrudun, perbuatan ihsan itu wajib, hukumnya fard, hukumnya wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba, terutama yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dari beban-beban syariat. Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada setiap hamba-hambanya untuk dia menjalankan syariat Islam. Naam, dan di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba dituntut untuk dia berbuat ihsan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak boleh dia mengejarkan melakukan kewajiban mengerjakan perkara-perkara yang fardu, naam, dengan asal-asalan atau semuanya sendiri, tidak. Akan tapi kita diperintahkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari seluruh beban-beban syariat Islam ini. Qala wa fi muqaddimatiha tauhidullahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan yang paling terdepan dari beban-beban syariat Islam itu tentunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yahsunu fi dzalika tammal ihsan, maka hendaknya dia betul-betul memperbaiki, memperbagusi di dalam 3 ketauhidan tersebut dengan sebaik-baiknya ihsan. Fa idza haqqaqal iman ala hadzal asas fa innahu muhsin, maka barang siapa yang dia haqqaqa, mewujudkan 6 keimanan di atas pondasi ini, pondasi ihsan, maka sungguh dia adalah seorang yang muhsin. 6 dia mewujudkan keimanan, beriman kepada Allah taala dan rasulnya, antuk minabillahi wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. 6 rukun keimanan ini dia imani dengan sebenar-benarnya keimanan sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah menjadi seorang yang muhsin. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah taala firmankan, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ai betul-betul berserah diri, tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang muhsin dan telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Qala wa kadzalikal ihsanu fi baqiyatil umuri wat takalif allati tata'allaqu bidinillah kasya'air at-ta'abbudiyah wala ra'siha shalah wa baqiyati arkanil islami wal iman. Demikian pula, selain kita diperintahkan untuk berbuat ihsan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk berbuat ihsan pada perkara-perkara yang lainnya dari beban-beban syariat yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti syiar-syiar ibadah. Dan yang paling penting, yang paling pokok dari syiar-syiar ibadah tersebut tentunya adalah salat, ibadah salat, dan yang lainnya dari arkanul islami wal iman. 6 dari puasa, zakat. 6 kemudian apa lagi? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini juga seorang mukmin, seorang hamba dituntut untuk dia berbuat ihsan di dalam menjalankan ibadah-ibadah tadi. Wa ghairiha minal halali wal haram, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang diharamkan. Qala wa ihsanun yata'allaqu bihuquqil khalq ala ikhtilafi anwa'iha mimma ja'al amru bihi min tilkumul huquq. Demikian pula yang kedua dari perkara yang berkaitan dengan ihsan adalah ihsan yang kaitannya dengan hak-haknya makhluk sesuai dengan macam-macam bentuknya. Dari apa-apa yang datang perintah dengannya dari hak-hak tersebut, fasarat hadhil ayah ajma'ul ayati li bayanil halali wal haram. Maka jadilah ayat yang mulia ini, ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl, itu mencakup dalam seluruh ayat-ayat di dalam penjelasan perkara yang halal dan perkara yang haram. Nah, banyak kita dapati ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas menjelaskan hadza halal, hadza haram. Ini perkara yang halal yang boleh dilakukan, ini perintah. Nah, ini haram, tidak boleh dilakukan, harus ditinggalkan. Ini larangan. Dari kesimpulan ayat-ayat tersebut, itu semuanya tercakup dalam satu ayat yang mulia ini. Naam, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Qala wa ba'da hadhihi al awamir al jami'ati li kulli mafrudin wa wajibin wa mustahab. Dan setelah semua perintah-perintah ini yang mencakup setiap perkara yang fardu dan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, ja'a daurun nahyi. Datang setelah itu tahapan an-nahyu. Tahapan apa? Larangan. Tadi Allah memerintahkan tiga perkara. Al-adl, wal-ihsan, wa-ita'idil kurba. Kemudian datang setelahnya daurun nahyi. Tahapan yang berkaitan dengan larangan. Allah memerintah dan juga Allah melarang. Allah menghalalkan. Demikian juga Allah mengharamkan beberapa perkara. Tahapan larangan tersebut kama fi qawlihi azza wa jal adalah pada firman Allah Ta'ala yang selanjutnya tadi, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Dan Allah Ta'ala melarang dari perbuatan al-fahsya', perbuatan keji, wal munkar, ini perbuatan yang munkar, wal bagh, dan permusuhan. Naam, perbuatan yang melampaui batas atau lebih khusus di sini adalah yang berkaitan dengan al-udwan, permusuhan sesama hamba. Qala wa hadhihi al-jumlah tu fiha an-nahyu an thalathati asya' hiya syarrun mahad. Naam, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang tiga perkara ini? Karena di dalam kalimat ini padanya terdapat larangan dari tiga perkara yang mana? Tiga perkara ini, al-fahsya', kemudian al-munkar wal-bagh, perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan, ini adalah enam perkara-perkara yang itu adalah syarrun mahdun. Murni betul-betul kejelekan. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Fahsya' itu adalah murni, perbuatan jelek. Mungkar itu juga syarrun mahd, kejelekan yang murni. Demikian juga al-bagh, itu juga merupakan syarrun mahdun, perbuatan keji yang murni, betul-betul jelek, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam tiga perkara tadi. Kemudian beliau merinci dari tiga perkara tersebut, al-fahsya'u wa huwa ma qubuha minaz dzunubi awistakbahu al-aql wa syar fa sara qabihan inda ahli al-ilmi bi syar'illah. Yang pertama adalah al-fahsya'. Apa yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini? Wa huwa ma qabuha minaz dzunub, yaitu semua perkara-perkara yang jelek dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, dosa yang berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala atau haknya hamba. Semua perbuatan yang jelek dari perbuatan-perbuatan az-dzunub atau perbuatan dosa dan kemaksiatan itu dinamakan dengan al-fahsya', perbuatan keji. Istaqbahahul aql wasyar, yang dianggap jelek oleh akal dan juga dianggap jelek oleh syariat. Mencuri, berzina, menyembah, apalagi mencuri, berzina, meminum khamr, dan yang semisalnya. Ini akal menganggap itu perkara yang jelek. Demikian juga syariat Islam menganggap itu adalah perkara yang qabih, perkara yang jelek, fasara qabihan inda ahli ilmi bi syar'illah, wa qabihan inda ahli al-uqulir rajihah, wa qabihan inda ahli al-fitris salimah. Maka jadilah perkara yang fahsya keji tadi adalah perkara yang jelek di sisi ahlul ilm, di sisi para ulama, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga perkara keji tersebut teranggap jelek di sisi orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat. Naam, akal ar-rajihah. Bukan yang dibahas di sini akal orang yang sudah tidak sehat akalnya. Karena orang yang sudah tidak sehat akalnya, dia akan menganggap perkara yang jelek itu baik dan menganggap perkara yang baik itu jelek. Wa qabihan inda ahli al-fitri salimah, dan jadilah perkara yang fahsya tadi jelek di sisi orang yang masih memiliki fitratis salimah, ay memiliki naam fitir atau apa yang masih selamat. Dia masih selamat nalurinya, masih tabiatnya masih lurus. Dia akan menganggap perkara-perkara yang jelek tersebut itu adalah qabih. Kazina wassaraqati wasyurbal khamr wal ghibati wan namimah wa syahadati zur wa qadfil muhsanatil ghafilat. Naam, seperti disebutkan beliau rahimahullahu ta'ala, seperti perbuatan zina ini ulama pasti mengharamkan, menganggap itu jelek dengan syariat Allah. Demikian pula orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat dan orang yang masih memiliki fitrah yang lurus akan menganggap perkara-perkara ini zina, mencuri, meminum khamr, ghibah, namimah, mengadu domba, memberikan persaksian yang palsu, dan juga menuduh wanita-wanita yang suci dengan perbuatan keji. Ini semua masuk di dalam perbuatan fahsya. Qala wa kullama fahsya wa batala syar'an wa aqlan wa fitratan fahuwa fahsya. Maka semua perkara-perkara yang fahish, yang keji atau kotor, wa batal, dan perkara yang cacat atau rusak secara akal atau secara syariat dan juga secara fitrah, maka itu disebut dengan al-fahsya, disebut dengan perbuatan keji. Qala wali khatarihi qaddamahu Allahu azza wa jal alal munkari wal bagh, dan karena sangat besar bahayanya dan sangat besar madaratnya, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan tentang fahsya ini daripada dua kalimat yang setelahnya, yaitu mungkar dan bagh. Allah melarang apa? Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh. Kenapa Allah mendahulukan fahsya, tidak mendahulukan mungkar atau baghyu dulu? Naam, karena kata beliau rahimahullah, wali khatarihi, karena sangat bahayanya perbuatan keji tersebut dan sangat besar mudaratnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan naam dia terlebih dahulu daripada dua kalimat yang setelahnya, itu mungkar dan al-bagh. Qala wal mungkaru kadzalik. Kemudian yang kedua, apa itu mungkar? Mungkar demikian juga sama. Ma angkarahu syar'u wal aqlu wal fitrah sara mungkaran. Perbuatan yang mungkar adalah perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang diingkari oleh syariat, demikian pula akal dan juga fitrah. Maka itu menjadi perkara yang mungkar. Naam, syariat Islam mengingkari, akal mengingkari, ini enggak baik. Fitrah, orang yang masih lurus juga ketika melihat perkara tersebut, dia akan mengingkari dengan hati nuraninya. Maka jadilah perkara tersebut adalah perkara yang mungkar. Wa yatanawalu mungkaral qawli wa mungkaral fi'li wa mungkaral i'tiqad. Dan ini mencakup naam ucapan-ucapan yang mungkar, demikian pula perkataan-perkataan yang mungkar dan keyakinan-keyakinan yang mungkar. Nah, mencakup i'tiqad, keyakinan, kemudian perbuatan dan juga ucapan. Qala wal bagh, kemudian yang ketiga al-baghyu. Naam, huwal udwanu 'alal ghair, sawa'un al-udwanu 'ala safki damihi aw idaihi bi ayyi naw'in min ad-darb wal i'tida'i 'ala ardihi kahatki maharimihi bis-sabbi wasyatam wal idza. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah al-baghyu. Allah melarang hamba-hambanya dari perbuatan al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Itu adalah al-udwanu 'alal ghair. Membuat permusuhan, melakukan permusuhan kepada orang lain. 6. Jelas ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kita disuruh bersaudara, disuruh ta'awun satu dengan yang lainnya, saling ta'aluf, saling berdekatan seorang mukmin satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya melarang lawannya, yaitu al-bagh, al-udwanu 'alal ghair, melakukan permusuhan kepada orang lain. Sama saja apakah permusuhan tersebut yang berkaitan dengan menumpahkan darah atau melukai, bi ayyi naw'in minad darb, dengan berbagai macam bentuk pukulan, atau melampaui batas kepada kehormatan saudaranya, kahatki maharimihi bisabbi wasyatm wal idza, yaitu menghancurkan kehormatan saudaranya, entah itu dengan mencela atau menghina, menyakiti dengan ucapan, au ala malin bi akhdin wal wishi fi bi ayyi naw'in minal i'tida, atau bentuknya 6. Melakukan permusuhan yang berkaitan dengan harta benda dengan mengambil dengan tanpa haknya, menipu, 6. Bi ayyi naw'in minal i'tida, dengan berbagai macam bentuknya dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ini semua masuk dalam kata al-baghyu. Qala fa haqqa li hadhihi al-ayatil karimah ayyu qala anha innaha ajma'u ayatin fi bayanil halali wal haram lima tadammanathu minal ma'nal azim al-wafir. Maka berhaklah ayat yang mulia ini, ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl, untuk dia dikatakan atau disebut bahwasannya ajma'u ayatin, dia adalah ayat yang paling mencakup di dalam penjelasan perkara yang halal dan perkara yang haram, karena dia telah mengandung dari makna yang sangat agung dan makna yang sangat luas. Nah, di sana ada perkara dan yang berkaitan dengan perintah dan ada yang berkaitan dengan larangan. Di sana ada penjelasan tentang perkara yang halal dan ada yang berkaitan dengan penjelasan yang perkara yang haram. Kemudian Alam Rusalis, beliau di sini kembali lagi menjelaskan tentang perintah. Setelah beliau menjelaskan perintah yang pertama, al-adl, yang kedua al-ihsan, kemudian beliau langsung menjelaskan apa? Larangan tiga tadi, al-fahsya, al-baghu, al-munkar dan al-baghu. Kemudian beliau kembali lagi ke pertama, yaitu perintah yang ketiga, karena ini belum dijelaskan. Penjelasan yang kata beliau rahimahullahu taala alam rusalis, perintah yang ketiga adalah isa idil kurba, memberikan bantuan kepada karib.